بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin menyimpulkan pertemuan kita malam ini bahwa topik tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak perbincangan di masa dulu dan kini, dari zaman old sampai dengan zaman now. Banyak perbincangan di dalamnya. Kita tidak harus berselisih untuk membincangkan itu kembali. Kita harus menyikapi bagaimana mengambil jalan tengah terbaik untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Gembira dengan hadirnya Nabi, gembira dengan lahirnya Nabi itu pasti, karena orang yang menolak kehadiran Nabi tentu dia kufur. Maulid artinya waktu Nabi dilahirkan. Maulud itu bayinya. Jadi secara bahasa mustahil kita menolak Maulid dan Maulud. Kita mengakui ada Maulid, kita mengakui ada Maulud. Bagaimana menyikapinya? Kita berbahagia dengan itu semua dan menghadirkan tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan kita sesuai yang dengan yang diperkenankan tuntunan dalam syariat kita. Budaya bisa berbeda. Kalau budaya itu mengantarkan pada wasilah mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah, maka budaya itu bagian dari yang benar untuk kita gunakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan pada kebaikan yang itu wajib, maka itu pun jadi perangkat yang benar untuk kita gunakan. Mikrofon enggak ada di zaman Nabi. Apakah ini bid'ah? Tidak, karena mic ini mendekatkan kita untuk mendengar kalimat-kalimat azan dan kebaikan supaya lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi jaga juga supaya kita tidak terlibat dalam ritual-ritual atau budaya-budaya yang kiranya disusupkan pada kaidah-kaidah agama sehingga menyimpangkan kita dari ketentuan-ketentuan yang benar. Andana aliman kabir. Fa aidan minhum Syekh Muhammad bin Hashim Al-Asy'ari alladhi assasa Jam'iyyah Nahdha Ulama fi tarikh 31 min Yanar. Ya, teman-teman sekalian, kita punya salah satu ulama besar di Indonesia, ya, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Indahu kitab wa alafa taqriban 19 kitaban wa indi majmu'a hadha min 19 kitab hadhi wa minha al-kitab ath-thani ismuhu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara 19 kitab ini ada kitab yang kedua namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah fi safhatil 11, di halaman yang ke-11, ya, al-faqrah thaniyah, paragraf yang kedua, fil wasat, baris 1 sampai dengan baris kelima, ya, satr wahid ilal khamsa, ya, fil yamin, di sebelah kanan. Beliau berikan keterangan kepada kita tentang amalan-amalan bid'ah yang ada di masyarakat Jawa, tentang bab faslun bi wujud bi zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wa intisharha wal mubtadi'ina fiha. Antum mulai dari halaman yang ke-9, ibda min safha at-tasi'ah, mulai dari halaman ke-9, langsung buka halaman ke-11-nya. Antum akan temukan di situ, kata beliau, di antara bid'ah itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Misal, al-hulul wal-ittihad, ya, merasakan ada datangnya sesuatu kepada kita sampai mengatakan puncaknya saya adalah Allah. Ya, kamu siapa? Saya Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Ah, itu yang seperti itu, wal-iyadzubillah, itu yang menyimpang. Ya, misal buka lagi antum di sebelah bawahnya, ya, paragraf yang ketiganya, baris 1 sampai dengan baris yang ketiga, paling kiri sebelah bawah, ya, fil yasar tahat, ya, faqrah ats-tsalitsa satr wahid ila ats-tsalits. Disebutkan di situ di antara aliran menyimpang ada juga yang ahli zikir. Ahli zikir, lakin dzakara syekh bi annahu min dhinni dhalah. Jadi, man hum, siapa haula, siapa mereka itu? Yaitu humul ladzina, ya, mereka itulah orang-orang yang yasifuna anfusahum, mereka menyebut dirinya sendiri, ya, sudah sampai hum yasilu ila daraja, yani haitsu innahum wasafu anfusahum bi annahum qad ta'allaqu billahi subhanahu wa ta'ala wa bi sabab hadhihi at-ta'alluq fala yantabiqu alaihim al-amr wan nahy, ya, karena akhsar min nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merasa sedang ada hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dikala banyak berzikir merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, dia merasa bersih hatinya dan tidak berlaku perintah dan larangan lagi. Jadi kalau antum temukan orang ahli zikir tapi enggak salat, kata Syekh Hasyim Asy'ari, itu orang sesat, jangan diikuti. Antum temukan walaupun misalnya gelarnya kiai, pakai jubah, jubahnya selebar Batman bahkan lebih misalnya, ya, misal terus dia berzikir dan sebagainya, zikir-zikir tiba-tiba enggak salat, azan datang dia enggak salat. Syekh, kok tidak salat? Kan sudah azan. Nanda baru latihan. Kalau saya, jasad sedang sholat, tapi roh, jasad sedang bicara, tapi roh sedang sholat di hadapan Allah. Nah, kalau kata beliau, kalau ada aliran yang seperti itu yang menyimpang. Zikirnya tidak menyimpang, tapi kalau zikir menjadikan aliran otak kita konslet, itu yang menyimpang. Ya, ini teman-teman sekalian, maka jauhi segala hal yang tidak baik untuk kita. Kalau ada budaya yang bagus, ambil. Tadi misalnya ada lagu yang baik, ya, nasyid, seperti nasyid orang-orang Arab dulu, Hasan bin Sabit dan sebagainya. Kata beliau tadi di Kanada, ya, antum masih ingat siapa namanya? Irfan? Makki, ya, beliau menyanyikan nasyid yang sangat bagus. Bahkan pernah antum dengar ada kisah Michael Jackson katanya, ya, masuk Islam menyanyikan lagu, padahal lagunya lagu Irfan Makki tentang haji. Ya, begitu disampaikan tentang nasyid itu, Anda tahu apa yang terjadi? Dua orang perempuan di Kanada masuk Islam. Hanya mendengar itu. Ketika ditanya kenapa masuk Islam, terbuka hati saya ketika mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan Irfan Maki, menjelaskan keindahan Islam. Ada aura kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan. Lalu apakah antum katakan wasilah itu bid'ah? Antum sendiri belum pernah mengislamkan orang. Dia dengan kalimatnya orang masuk Islam. Lalu antum katakan orang mengislamkan orang lain dengan bid'ah. Antum dari ujung rambut sampai ujung kaki, bid'ah. Ya, di teman-teman sekalian, kalimat bid'ah mesti kita jaga. Yang benar-benar tertolak, kita tolak. Yang baik kita ambil, dan frame kita tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sepakat sampai sini?